الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي يسر بمنه وكرمه زيارة الآباء والإخوة والأبناء في هذه المنطقة، فهذه نعمة من الله عز وجل أنعم بها علي، فله الحمد والمنة. كذلك لا أنسى أن أشكركم جميعا لحضوركم وحضور مجلس أخيكم الزائر، ثم أيضا أشكر القائمين على هذه الدورة أو على هذه المحاضرة، وأشكر الإخوة والآباء في الشرطة لتعاونهم في إنجاح هذه المحاضرة. هذه كلها من نعمة الله عز وجل علينا، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الشيخ حفظه الله beliau menyampaikan yang pertama, saya memuji kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memudahkan dengan nikmatnya, dengan kemudahan darinya untuk saya berziarah, menghadiri tempat ini, menziarahi ikhwah seluruhnya dan para bapak di wilayah ini. Dan ini sesungguhnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi Allah lah segala pujian. Demikian pula saya tidak lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada seluruh hadirin atas kesediaan antum semuanya menghadiri majelis saudara kalian ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh pihak yang dengannya, yakni dengan sebab mereka, terwujud muhadharah ini. Demikian juga tidak lupa kami sampaikan kepada aparat kepolisian dan semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk terwujudnya acara ini. Dan sekali lagi, ini semuanya adalah nikmat Allah Azza wa Jal, maka hanya untuk Allah sajalah pujian. Hadithi ma'akum في هذه أو في هذا اللقاء هو أنني سأتحدث عن شيء من دعوة أهل السنة، والسبب في ذلك أن كثيرا من الناس يفهمون هذه الدعوة فهما خاطئا، فربما بعضهم اتهمها بأنها دعوة تكفيرية تكفر الناس، وهذا غير صحيح كما أبينه إن شاء الله تعالى. وبعض الناس يظن أن هذه الدعوة دعوة ليس لها هم إلا أنها تتبع زيدا أو عمرا، فلان قال كذا وفلان قال كذا، وكل هذه من التشويشات والتشويهات التي يثيرها أعداء السنة. وإلا فدعوة أهل السنة في الحقيقة دعوة رحمة، دعوة الله عز وجل هيأها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات البدع إلى نور السنة. هذه الدعوة في الحقيقة دعوة رحمة يحتاجها جميع الناس، يحتاجها الحاكم ويحتاجها المحكوم، يحتاجها الرجل، يحتاجها المرأة، يحتاجها الصغير ويحتاجها الكبير، يحتاجها العربي وغير العربي، كل الناس بحاجة لهذه الدعوة المباركة. لماذا؟ لأنها تمثل الدين الصافي، الدين الخالص. وأنا أبين لكم بعض الأشياء التي ألصقت بدعوة أهل السنة ظلما وزورا، مع أن دعوة أهل السنة بريئة من ذلك. نبين إن شاء الله تعالى بعض الأشياء. Pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang sekilas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sebab kenapa kita juga akan membicarakan masalah ini, penjelasan tentang hakikat dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kebanyakan manusia, mereka memahami tentang dakwah Ahlus Sunnah dengan pemahaman yang tidak benar. Sebagian mereka menyangka dan menuduh bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang intinya adalah mengkafirkan manusia. Suka mengkafirkan manusia. Dan sungguh ini adalah perkataan yang tidak benar. Dan insya Allah Ta'ala kita akan menjelaskannya. Sebagian lagi menyangka bahwasanya dakwah ini adalah dakwah yang isinya adalah mencari kesalahan fulan dan fulan. Dan ini sesungguhnya adalah perkara-perkara yang dituduhkan kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditebarkan dan dituduhkan oleh musuh-musuh Islam. Padahal sesungguhnya, hakikatnya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah yang sesuai dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah dakwah rahmah. Dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibutuhkan oleh seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kebidaahan-kebidaahan kepada cahaya sunnah. Sungguh, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah rahmah yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Dibutuhkan oleh hakim, oleh pemerintah. Dibutuhkan pula oleh mahkumin, oleh rakyat. Dibutuhkan oleh kaum laki-laki. Dibutuhkan oleh kaum wanita. Orang yang besar, orang yang tua membutuhkannya. Anak-anak kecil yang masih kecil juga membutuhkannya. Orang Arab membutuhkan dakwah Ahlus Sunnah. Selain Arab juga demikian membutuhkan dakwah ini, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun nas, semuanya, semua manusia membutuhkan dakwah ini. Sungguh, dakwah Islam, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah hakikatnya adalah dakwah Islam. Dan insyaallah taala akan kita jelaskan beberapa permasalahan atau perkara yang dituduhkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar insyaallah taala, padahal Ahlus Sunnah berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Fa min awal as-sifat allati tatamayyaz biha da'wat Ahlus Sunnah annaha da'wah taqum 'ala al-kitab was-sunnah, taqum 'ala kitab Allah وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي دعوة لا تقوم على الآراء أو تقوم على المنامات أو تقوم على التقليد أو تقوم على الأهواء وعلى الفلسفات، بل دعوة تقوم على الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي دعوة صافية، لأنه ليس لهذه الآراء وهذه الأفكار أي مكانة عندنا في دعوتنا إلا ما وافق الكتاب والسنة. وأي شخص يحاول أن يدخل شيئا في هذه الدعوة المباركة سرعان ما يتميز بين الآخرين يعرف أن هذا عنده شيء جديد، لأن دعوتنا قائمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السلف الصالح. السلف الصالح هم الصحابة التابعون، أتباع التابعين، هؤلاء أثنى الله عليهم، مدحهم، أثنى عليهم، ذكرهم بخير في كتابه، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فلذلك يجب أن نتبعهم، لأن الله عز وجل لا يثني على الشخص أو يثني على الجماعة إلا لأمرين اثنين: أولا لبيان منزلته وعلو مقامه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لاتباعه والسير على طريقه، لأن الله لم يثني عليه إلا لأنه قدوة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن إبراهيم كان أمة، أي كان قدوة يقتدى به، فاقتدوا إبراهيم. فالله عز وجل أثنى على الصحابة، أثنى عليهم، أثنى على إيمانهم، أثنى على جهادهم، أثنى على بذلهم وتضحياتهم، أثنى على أفهامهم، أنهم فهموا الدين الفهم الصحيح. فلذلك إذا قلت لك أنا لا تفعل هذا الشيء، فإن الصحابة لم يفعلوه، فإن الصحابة لم يفعلوه. لا تقل ليس فيه شيء، هذا عمل خير، هذا طيب، بل يجب عليك أن تسلك مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمن هنا من الأسس التي تمشي عليه دعوتنا أننا نسير خلف سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. Kemudian beliau hafizahullah menjelaskan kepada kita tentang hakikat dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah memiliki keistimewaan, memiliki sifat-sifat. Di antara sifat-sifat tersebut, dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang dibangun di atas Alkitab wa sunnah, dibangun di atas Al-Quran dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, dakwah ahlu sunnah bukanlah dakwah yang dibangun di atas akal-akal semata, atau dibangun di atas mimpi-mimpi manusia, atau dibangun di atas hawa nafsu, atau dibangun di atas falsafat. Tidak. Bahkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah yang dibangun di atas Alkitab, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, inilah dakwah ahlu sunnah. Sehingga karena dakwah ahlu sunnah wal jamaah dibangun di atas Alkitab wa sunnah, maka didapatkan dakwah ini adalah dakwah yang murni, yang bersih. Karena tidak ada tempat bagi dakwah ini pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang dibangun di atas Alkitab wa sunnah. Oleh karena itu juga, ketika ada orang yang ingin memasukkan perkara-perkara yang baru dalam agama Islam, seperti mungkin terorisme dan seterusnya, sungguh perkara yang baru dalam agama Islam ini akan cepat untuk diketahui, akan cepat untuk terdeteksi. Kenapa? Karena dakwah ahlu sunnah wal jamaah dibangun di atas ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti generasi awal dari umat ini, mengikuti as-salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Inilah dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Kenapa kita memiliki prinsip seperti itu, mengikuti pemahaman para sahabat, salafus saleh? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka, para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, menyebutkan mereka sebagai generasi yang terbaik, Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji dan menyanjung mereka. Oleh karena itu, karena Allah memuji mereka, merekomendasikan mereka para sahabat salafun salih, maka wajib bagi kita semuanya kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Karena sungguh tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memuji suatu kelompok seperti para sahabat kecuali karena mereka adalah benar-benar orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung mereka karena mereka memiliki jalan yang lurus, karena mereka adalah qudwah, karena mereka adalah toladan. Sebagaimana contohnya di dalam Al-Quran, Allah memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, inna Ibrahim kana ummah. Dipuji Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah ummah. Apa makna Nabi Ibrahim adalah ummah? Nabi Ibrahim adalah qudwah, toladan yang diikuti. Demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat, tidak lain kata keutamaan mereka, karena kemuliaan mereka di sisi Allah, karena jihad mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pengorbanan mereka yang demikian besar untuk Islam dan kaum muslimin. Dan tidaklah Allah memuji para sahabat karena mereka memiliki pemahaman yang benar terhadap agama Islam ini dengan pemahaman yang sahih. Oleh karena itu, di dalam dakwah Ahlus Sunnah, ketika kita mengatakan kepada sebuah pemikiran, sebuah perbuatan, jangan kamu melakukan perbuatan itu, jangan kamu mengucapkan itu atau melakukan itu, kenapa kita melarang sebuah pemikiran, sebuah ucapan atau perbuatan? Karena ucapan itu, perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Sungguh wajib bagi kita semuanya untuk mengikuti jalan para sahabat, untuk mengikuti jalan mereka. Dan ini salah satu pokok yang sangat mendasar dari pokok-pokok dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dakwah yang dibangun di atas, berjalan di belakang jalannya salafun salih, pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, di dalam memahami agama Islam ini, di dalam memahami Al-Kitab was Sunnah. Wa min al-mumayyizat allati tamayyazat biha da'wah Ahlus Sunnah أنها دعوة تنبذ الإرهاب والعنف، فكل ما ترونه وما تسمعون عنه من هذا الإرهاب الموجود، هذا كله منبوذ عند أهل السنة. أهل السنة لا يوافقون عليه، بل علماؤهم يحذرون من مثل هذا الشيء، ويحذرون من الدعاة الذين يدعون إلى هذه الأفكار، لأن هذه الأفكار أفكار هدامة لا تنبت ولا تخرج إلا الفساد والإفساد من القتل والتشريد والهدم والتفجير والتكفير والخروج على جماعة المسلمين وأشياء من غير ذلك مما يتفرع من مثل هذا الأمر. هذا كله منبوذ عند أهل السنة، ما تعاني منه اليوم بلاد المسلمين من هذه الأفكار ومن هذه الجماعات، سواء كانت داعش أو كانت جماعة القاعدة أو غير ذلك، هذه كلها جماعات منبوذة. أهل السنة يحذرون منها، يحذرون من طريقها، لأنها قائمة على مجموعة من الشباب يفتون في أخطر مسائل، مسائل التكفير، تكفير الحكام وما تفرع عن الحكام، الحاكم، الوزير، رئيس الوزراء، ثم بعد ذلك الجيش، ثم بعد ذلك سلك الدولة كله، ثم بعد ذلك أيضا العلماء الذين يعني قد يعملون مع الحاكم إلى غير ذلك، كلهم كفار يكفرون هؤلاء. فلذلك أهل السنة يحذرون من هذا الطريق، يحذرون الشباب، فنحن نحذر الشباب، نحذر الشباب من أن يسلكوا هذا المسلك، لأنه مسلك ذميم. ما دخل هذا الفكر بلدا إلا دمره. هذا الفكر وهذه الجماعات أصبحت آلة يستخدمها أعداء الإسلام لضرب البلد. البلد يخرب بيد أبنائه. لماذا؟ لأن كثيرا من الشباب دخل في هذه الجماعات على جهل، هو يريد أن ينصر الإسلام، هو يريد أن يجاهد في سبيل الله، فيدخل في هذه الجماعات فإذا به يصير آلة لتخريب البلد، يخرب البلد ويكفر أهله ويكفر مجتمعه ويخرج على جماعته. ولا شك أن هذه أمور عظيمة، لذلك ظهر الفساد، ظهرت أشياء قبيحة جدا نشأت عن هذه الجماعات، لعلنا نذكر بعضها. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala juga menyebutkan kepada kita semuanya, di antara kekhususan dan keistimewaan dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah, dakwah ini adalah dakwah yang memerangi dan dakwah yang tidak menyepakati terorisme, radikalisme, kekerasan, dan segala sesuatu yang kita dengar dari apa yang terjadi saat ini, itu semuanya adalah perkara-perkara yang ditolak oleh dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah juga demikian. Mereka memberikan peringatan, memberikan tahdzir kepada pemikiran ini, pemikiran terorisme, radikalisme, kekerasan. Dan juga ulama kita Ahlu Sunnah wal Jamaah memberikan peringatan dari para penyeru-penyeru yang mengajak pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Karena sungguh, pemikiran ini dan kelompok ini adalah pemikiran dan kelompok yang merusak. Tidak ada yang dihasilkan dari pemikiran ini kecuali kehancuran, pembunuhan, peledakan-peledakan bom, pengkafiran kaum muslimin, juga pemberontakan dan keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Semuanya ini di dalam dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah tertolak. Dan sungguh, apa yang dirasakan oleh kebanyakan negeri-negeri Islam saat ini dari munculnya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang sesat seperti ini, seperti Daesh atau Al-Qaeda atau yang lainnya, semuanya adalah kelompok-kelompok yang tertolak di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan sungguh Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka memberikan peringatan dari itu semuanya. Kenapa demikian? Karena kelompok-kelompok ini, ISIS dan seterusnya, tidaklah berdiri kecuali di situ terkumpul sekelompok manusia, sekelompok para pemuda, yang mereka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan khalifah atau presiden, para menteri, aparatur pemerintah, bahkan para ulama yang mereka bekerja atau masuk dalam jajaran pemerintahan atau membantu pemerintah, semuanya mereka kafirkan. Ya, dakwah mereka ini dibangun di atas takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ahlu Sunnah wal Jamaah memberikan peringatan dari kelompok ini, dari garis keras ini. Kenapa? Karena yang semua atau semua itu adalah jalan yang tercela, jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh, tidaklah pemikiran-pemikiran ini masuk ke dalam sebuah negeri kecuali mereka, kelompok tersebut, akan menghancurkan negeri tadi. Sungguh, mereka ini yang mengatasnamakan perjuangan Islam menjadi alat bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, musuh-musuh Islam memerangi kaum muslimin dengan menggunakan tangan-tangan kaum muslimin, dengan menggunakan tangan-tangan para pemuda yang mereka teracuni dengan pemikiran-pemikiran ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mereka menyangka mereka melakukan jihad fi sabilillah, padahal sesungguhnya dirasa atau tidak, mereka menjadi alat bagi musuh-musuh Islam untuk memerangi Islam itu sendiri. ويخطئ كثير من الشباب، وهذه فرصة أجدها فرصة مناسبة لأتحدث وأحذر الشباب من هذا الطريق، أنني أجد في كثير من أبناء شبابنا أنهم يتأثرون بهذه الحماسات، فيسمعون الشباب من القاعدة أو داعش ما تسمونه أنتم إسس، هذه الجماعات يتكلمون في تسجيلاتهم وفي أفلامهم حول إقامة الشريعة وحول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيأتي الشخص الصغير الذي لا يعرفهم على حقيقتهم ويغتر بهم ويغتر بهذه الحماسات ويرى أن هؤلاء مجاهدون يجاهدون في سبيل الله، وفي الحقيقة هؤلاء ليسوا مجاهدين، هؤلاء مخربون مفسدون، فهم عند الله مفسدون لأنهم مفسدون. والعبرة ليست بقضية الشعارات، العبرة الميزان ليس هو الشعار، العبرة بمسألة المنهج الطريقة، هل طريقتك توافق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة أصحابه؟ ما من صاحب باطل إلا ويأتي لباطله بشعار جميل براق يأخذ القلوب ويأخذ العقول. فمثلا الرافضة الذين خرجوا في بلاد المسلمين، خرجوا في لبنان، في سوريا، في اليمن، في العراق، خرجوا في يعني في البحرين، حتى في المملكة حاولوا أن يخرجوا في العربية السعودية. ما هو شعارهم؟ شعارهم أهل البيت، محبة أهل البيت والدعوة إلى طريقة أهل البيت، سبحان الله. بينما حقيقتهم يعني هذه دعوتهم، لكن حقيقتهم تكفير المسلمين، لا يرون أي دولة شرعية ولا يرون أي حاكم له حق، يرون أنه يجب على جميع الدول الإسلامية والعربية أن تكون تابعة لإيران، هذه حقيقة دعوتهم. وإن تغطوا بالشعارات محبة أهل البيت والدعوة إلى طريقة أهل البيت ونحو ذلك، هذا كله كلام كذب. وهكذا كثير من أهل الانحرافات إذا جاءوا إنما يأتون بشعارات جميلة، شعارات جميلة براقة تأخذ القلوب، فيجب على الشباب أن لا يغتروا بالشعارات، بل يجب عليهم أن يربطوا أنفسهم بأهل العلم الراسخين، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فضيلة الشيخ حنون صالح بن عثيمين، شيخ الفوزان، أمثال شيخنا الشيخ ربيع بن هادي، أمثال شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله ورحمة الله عليهم جميعا، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ الألباني، كل هؤلاء مشايخ أهل السنة، هؤلاء راسخون في العلم. اربط نفسك، اربط نفسك يا طالب العلم، يا أيها الأخ، اربط نفسك بأهل العلم الكبار الراسخين الذين ولله الحمد لا تخطئ لهم، لا تخطئ لهم طريقة ولا تخطئ لهم نظرة. لماذا؟ إن أخطأ واحد نبه على الخطأ الآخر، الحق لا يخرج عنهم ولله الحمد. فأنت أيها الشاب لا يأخذك الحماس، يأتيك بعض الناس ويقول أنا أريد الجهاد، إلى متى نحن جالسون، إلى متى أعداء الإسلام أخذوا بلاد المسلمين، وهذه طريقة غلط، طريقة غلط، بل يجب عليه أن يلزم طريقة أهل العلم. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah, beliau menyebutkan di sini banyak di antara para pemuda yang terjatuh ke dalam kesalahan dalam masalah ini, dan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk memberikan nasihat masukan kepada para pemuda, di mana banyak para pemuda yang mereka terpengaruh dengan jamaah-jamaah ini, dengan kelompok-kelompok ini, apakah itu Al-Qaeda atau Daesh, ISIS, di mana kelompok-kelompok ini mereka banyak menyebarkan dalam kaset-kaset mereka, bahkan dibuat di dalam film-film atau rekaman-rekaman yang menunjukkan semangat mereka, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat, Mereka berbicara tentang menegakkan syariat. Ini semuanya adalah tipuan-tipuan. Datang seorang pemuda yang masih muda, masih kecil umurnya, mendengar ucapan-ucapan ini, mendengar rekaman-rekaman ini, mendengar seruan-seruan ini, kemudian mereka terpengaruh dengan semangat-semangat yang salah dari kelompok-kelompok tersebut. Mereka tertipu, para pemuda ini, sehingga menyangka bahwasanya Daesh atau ISIS dan para pengikutnya adalah mujahidun, orang-orang yang berjihad di sabilillah. Padahal pada hakikatnya mereka bukan mujahidun. Mereka pada hakikatnya membuat kerusakan di muka bumi. Mereka sesungguhnya di sisi Allah adalah mufsidun, orang-orang yang membuat kerusakan bumi di muka bumi. Mereka sesungguhnya di sisi Allah adalah al-mufsidun, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ketahuilah, sesungguhnya yang menjadi patokan, yang menjadi penilaian benar dan tidaknya, bukan sekedar ucapan-ucapan, bukan sekedar ucapan-ucapan yang diserukan, bukan hanya sekedar ucapan yang menjadi apa, yang menjadi timbangan, tetapi yang menjadi timbangan benarnya sebuah kelompok adalah bagaimana jalan kelompok ini, bagaimana manhaj kelompok ini. Apakah jalan kelompok tersebut sesuai dengan jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuai dengan jalannya para sahabat, atau tidak? Seandainya jalan mereka tidak sesuai dengan jalannya Nabi dan jalannya para sahabat, maka sungguh mereka bukan orang yang berada di atas kebenaran. Walaupun ucapan-ucapan mereka manis, walaupun ucapan-ucapan mereka seakan-akan baik, sungguh itu hanya sekedar seruan-seruan semata, seruan-seruan yang sepertinya manis, dan banyak akal-akal para pemuda yang terbawa, terbius dengan seruan-seruan tersebut. Sebagai contoh misalnya, Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, yang sekarang mereka melakukan kerusakan di banyak tempat, di Lebanon, di Irak, di Yaman, di Bahrain, bahkan juga di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, di Kerajaan Arab Saudi sana. Mereka melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi, namun ucapan-ucapan mereka manis. Ucapan-ucapan mereka manis. Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Kami adalah orang-orang yang membela keluarga Nabi SAW. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu hanya sekedar ucapan-ucapan manis semata. Namun hakikatnya, mereka orang-orang Syiah, mereka orang-orang Rafidhah, mengkafirkan kaum muslimin. Mereka tidak memandang ada negeri Islam di muka bumi ini. Tidak ada daulah yang syar'i menurut mereka orang-orang Syiah, kecuali mereka memandang negara-negara di dunia ini harus mengikuti Iran, harus mengikuti pemikiran mereka. Walaupun mereka memiliki ucapan-ucapan yang manis, kami mencintai Ahlul Bait, namun sesungguhnya mereka hakikatnya adalah membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga sekali lagi, yang menjadi patokan bagi kita semuanya adalah agar kita memperhatikan jalan suatu kelompok. Jangan para pemuda tertipu dengan ucapan-ucapan, bujukan-bujukan, Daesh, ISIS, dan seterusnya. Wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa mengikat diri kita dengan para ulama, mengikat pemahaman kita dengan para ulama yang mengerti jalan yang benar dan mengerti jalan yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti di antara para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Muqbil, Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh, Syekh Al-Albani rahimahumullah. Mereka adalah tokoh-tokoh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mendalam ilmu mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mengerti jalan yang benar. Termasuk diantaranya mereka adalah orang-orang yang memerangi pemikiran-pemikiran yang keras seperti ini, radikalisme, terorisme. Maka berpegang teguhlah dengan jalannya para ulama kibar, dan sungguh mereka bisa dikatakan benar dalam jalan mereka. Kalaupun mereka memiliki kesalahan, sungguh yang lainnya akan mengingatkan, sehingga mereka terus berada di atas jalan kebenaran. Dan sekali lagi, janganlah kita hanya sekedar memiliki semangat-semangat, kemudian kita mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat jihad, semangat untuk merubah kemungkaran misalnya, namun kemudian mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kesalahan yang banyak terjadi di sekitar kita. هذه الجماعات جنت على بلاد المسلمين جناية عظيمة وأنا أذكر لكم بعض الجنايات التي جنتها هذه الجماعات. أولا التكفير، كفرت الحكام ثم الوزراء عموما ثم الجيوش الإسلامية كلها ثم مع الهيئات التابعة للدولة، هيئة كبار العلماء، أزهر إلى آخره، كفرتهم جميعا. طبعا الجيوش الدول الإسلامية أو الدول العربية، الدول العربية تزيد على 20 دولة عربية، دول الخليج ودول المغرب العربي، مصر، السودان، اليمن إلى آخره. هذه الجيوش يزيد عدد جيوشها أو أفرادها عن 10 مليون. كل 10 مليون عند داعش وعند القاعدة كفار. قال أبو محمد العدناني، وهو الناطق الرسمي لداعش، أبو محمد العدناني الناطق الرسمي لداعش، قال: وندين الله بأن الجيوش العربية وعلى رأسها جيش مصر أنها جيوش ردة وكفر. فهم يكفرون الحكام مع الحاشية مع الجيوش مع العلماء. إذن من هم المسلمون؟ يعني تصور أن هذا الرجل الجاهل أبو محمد العدناني سيأتي يوم القيامة وخصمه أكثر من 10 مليون إنسان كفرهم بغير حق، لأنه جاهل ليس من أهل العلم. يعني هذا كلهم كفار، لأن هذا الرجل تجرع على تكفيره. يعني هذا بنظره أنهم كفار. لا شك أن هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. وللأسف يقلدهم بعض الشباب، فتجده يكفر العساكر، يكفر أصحاب الشرط، وأن هؤلاء يعملون مع الطاغوت وإلى غير ذلك. وربما استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقد رد عليهم أهل العلم بأن الآية تتحدث عن فرعون، فكون فرعون يقول للناس أنا ربكم الأعلى فيسكتون ويوافقون، ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري فيوافقون على ذلك، كما قال الله عز وجل: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن الآيات تتحدث عن بيئة خاصة، ما تتحدث عن المسلمين. المسلمون اليوم جيوش المسلمين يصلون يصومون و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعظمون الله ورسوله، كيف تلحقهم بأمثال هؤلاء؟ أليس هذا دليلا على جهلهم وعلى غلظ أفهامهم، وأنهم لا يفهمون المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذات مرة حصل نقاش بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وبين أسامة بن لادن، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وبين أسامة بن لادن. جاء أسامة بن لادن من مسجد بعيد إلى مسجد يقيم فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان معه درس بعد صلاة الصبح. لما انتهى من الدرس دخل أسامة ومعه مجموعة من الشباب الذين خدعوا بشعاراته، فحصلت مناقشة يحكيها بعض الذين كانوا مع الشيخ، يحكي هذه المناقشة قريبا في تسجيل. فقال فناقش الشيخ وقال له: يا شيخ، يعني أنتم تفتون بجواز الصلح مع الكفار، يعني هذا لا يجوز. قال له: يا أسامة، هل يجوز الصلح مع الكفار؟ قال يا شيخ ما يجوز هذا. قاله أسامة قال نعم. قال أنت جاهل، أنت جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع الكفار في صلح الحديبية، بل والنبي صلى الله عليه وسلم لبى لهم الشروط مع أنها كانت شروط جافية قاسية، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذه الشروط لما فيها من مصلحة. فهذا دليل على جهلهم وأنهم يتكلمون في مسائل كبيرة لم تصله أفهامهم. Ketahuilah, sesungguhnya kelompok-kelompok ini, jamaah-jamaah ini yang berpemikiran radikal teroris seperti ISIS, Qaidah dan seterusnya, sungguh mereka telah melakukan kezaliman yang sangat besar, kezaliman kepada negeri-negeri Islam. Di antara kezaliman mereka, yang pertama, mereka terjatuh kepada takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, ini kezaliman yang pertama dari kelompok ISIS, Daesh dan yang semisal dengan mereka. Mereka mengkafirkan pemerintah, para penguasa. Mereka mengkafirkan para menteri. Mereka juga mengkafirkan tentara-tentara di negeri tersebut. Semuanya kafir. Dan juga hay'at atau semua cabang-cabang pemerintah seperti majelis ulama, mereka kafirkan karena memiliki hubungan dengan pemerintah. Di negeri Arab saat ini kurang lebih ada 20 negeri Islam, kurang lebih demikian. Dan jumlah tentara mereka saat ini mungkin bisa sejumlah kurang lebih 10 juta tentara. 10 juta tentara ini yang sangat banyak di negeri-negeri Islam. Oleh orang-orang ISIS, oleh Daesh, mereka kafirkan. Dan ini terucap oleh mereka. Yang mengucapkan adalah juru bicara resmi mereka, yang bernama Abu Muhammad Al-Adnani. Abu Muhammad Al-Adnani ini adalah juru bicara resmi dari kelompok Daesh. Mereka atau dia mengatakan, dan sungguh kami berkeyakinan dan kami mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan ini, bahwasanya tentara-tentara Arab saat ini, terlebih tentara Mesir, semuanya adalah tentara-tentara yang kafir. Demikian diucapkan oleh Abu Muhammad Al-Adnani, juru bicara resmi dari Daesh. Orang ini orang yang jahil. Orang ini orang yang jahil. Coba bayangkan, sungguh orang ini nanti pada hari kiamat, dia akan berhadapan dengan 10.000 tentara ini yang telah dia kafirkan dengan tanpa ilmu. Dia telah mengkafirkan orang-orang ini. Dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. 10.000 tentara dia kafirkan. Sungguh, tidak diragukan. Ini adalah musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Namun disayangkan. Sangat disayangkan. Ada para pemuda yang mereka terbawa kepada pemikiran tersebut, terbawa dengan ucapan tersebut, kemudian mereka juga ikut mengkafirkan tentara-tentara kaum muslimin, termasuk mungkin di negeri ini juga, iya, di negeri ini, orang-orang yang berpemikiran dan mengikuti jalan mereka, mengkafirkan para tentara, karena mereka mengatakan telah bekerja sama dengan Tauhud, dengan pemerintah. Subhanallah, sebuah kebatilan yang muncul dari lisan mereka. Dan lebih aneh lagi, mereka menyebutkan dalil dari Al-Quranul Karim. Mereka menyebutkan ayat seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya, sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan tentara keduanya disebutkan di sini. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan tentara keduanya, mereka adalah orang-orang yang khatin, orang-orang yang salah, orang-orang yang telah terjatuh kepada kesalahan, kesyirikan, kekufuran. Mereka menggunakan ayat ini untuk menyalahkan, mengkafirkan tentara-tentara kaum muslimin, tentara-tentara Islam di negeri-negeri Islam. Dibantah oleh para ulama syubhat ini. Dibantah oleh para ulama. Di antara bantahan mereka, para ulama mengatakan ayat ini berbicara tentang Fir'aun. Berbicara tentang Fir'aun. Berbicara tentang Haman. bukan berbicara tentang masyarakat kaum muslimin. Berbicara tentang Fir'aun, yang Fir'aun mengatakan kepada umatnya. Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Kemudian rakyatnya mendengar dan mengikuti Fir'aun, menyepakati Fir'aun. Jadi ayat ini berbicara tentang Fir'aun. Berbicara tentang masyarakat khusus, yakni Fir'aun dan kaumnya. Bukan berbicara tentang kaum muslimin, yang mereka melakukan sholat, yang mereka melakukan ibadah kepada Allah, yang mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu contoh, salah satu bukti kejahilan mereka, kejahilan Daesh, kejahilan ISIS, di mana mereka tidak bisa memahami kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa memahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu saat terjadi perdebatan, perbincangan antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dengan Usamah bin Laden. Ketika itu Usamah bin Laden mendatangi Syekh Abdul Aziz bin Baz di masjid yang biasa Syekh Abdul Aziz melakukan sholat. Dan ketika itu sholat subuh, dan ada pelajaran setelah sholat subuh. Setelah itu, setelah selesai pelajaran, datanglah Usamah bin Laden dengan para pemuda yang terpengaruh dengan pemikirannya, datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian mengatakan kepada Syekh Abdul Aziz, wahai Syekh, sungguh kalian ini orang-orang yang telah terjatuh pada kesalahan. Kalian telah memberikan fatwa bolehnya membuat perdamaian dengan orang-orang kufar, membuat perdamaian dengan orang-orang kafir. Ya Syekh, ini perkara yang tidak boleh, perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Kemudian diantara yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz membantah Usamah bin Laden, engkau seorang yang jahil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW dulu melakukan perdamaian, dulu melakukan sulh, perdamaian, sulh Hudaybiyah, perdamaian dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang kafir. Padahal diantara isi perjanjian tersebut adalah isi perjanjian yang cukup berat bagi kaum muslimin. Namun Nabi SAW menyepakatinya, karena di situ ada maslahat yang beliau pandang. Dan ini tentunya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini ternyata tidak difahami oleh mereka. Tidak difahami oleh kaum teroris yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap Alkitab wa Sunnah. ومن أضرارهم ومفاسدهم فسادهم أنهم يعتبرون الديار كلها دار كفر، يعني يعتبرون أهل السنة الآن يعتبرون أن الديار هذه ديار إسلام، لا سيما الدول العربية والدول الإسلامية التي هي غير عربية أيضا دار إسلام، يعني مثلا مثل المملكة العربية السعودية، اليمن، دول الخليج، دول المغرب العربي، مصر، الأردن، مثل هذه الدول دول إسلامية. لكن هذه الجماعات المتطرفة تعتبر أن هذه الديار ديار كفر كلها، كأنها مكة لما هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هنا تجد أن هؤلاء التكفيريين لا يجلسون في بلادهم. أسامة خرج إلى أفغانستان، أبو قتادة الفلسطيني ذهب بريطانيا، أبو الحسن أبو حمزة المصري ذهب إلى بريطانيا، عمر بن عبد الرحمن ذهب إلى أمريكا. ما يجلسون في بلاد المسلمين، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنها دار كفر يجب الهجرة منها. يقول أبو محمد المقدسي الذي هو عصام البرقاوي، يقول نعتقد وندين الله عز وجل بأن الأرض كلها، لأن الأرض كلها دار كفر بما فيها مكة والمدينة، بما فيها مكة والمدينة، حتى مكة دار كفر. لماذا؟ لأن يحكمها آل سعود. حتى مكة دار كفر، المدينة دار كفر. انظروا إلى شناعة هذا التكفير، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ضلال، ضلال وانحراف. ونرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام، لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لا هجرة من مكة، كانت الهجرة من قبل، يعني من مكة إلى المدينة، مكة إلى الحبشة. أما وقد فتحت مكة فلا هجرة بعد الفتح. قال حافظ ابن حجر فيه دليل أو فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى دار الإسلام إلى قيام الساعة. يأتينا هذا الجاهل أبو محمد المقدسي الذي وللأسف أنه قدوة لبعض الشباب، لبعض الشباب يغترون به ويعجبون به، يأتي ويقول حتى مكة والمدينة دار كفر. وهكذا أيمن الظواهري له كلام مشابه أن الأرض كلها دار كفر. يقول أيمن الظواهري يعني يجب علينا أن نحرر المسجد الأقصى والمسجد الحرام. نحرر من ماذا؟ من أيادي الطاغوت، يعني كما يقولون زعموا. فهؤلاء أناس فاسدون مفسدون، فيجب على الشباب أن يحذروا من هذا الفكر. هذا إحدى الأشياء التي وقعوا فيها من التخبط والضلال. دع عنك قضية القتل، قتل عشوائي، كم قتلوا؟ يأتوا إلى سفارة من السفارات، يكون فيها اثنين أمريكيين والبقية من الذين يعملون المسلمين في السفارة، يكونون كثير حوالي 10 أو 20، فيدمرون السفارة بما فيها العمال المسلمين، بما فيها حتى الذين بالشوارع يمرون بجانب السفارة. حتى الأمريكيين أنفسهم إذا دخلوا بلاد المسلمين لا يجوز لك أن تقتلهم. حتى الأمريكيين أنفسهم كفار، إذا دخلوا بلاد المسلمين بأمان بتأشيرة فيزا فإنه لا يجوز أن تقتلهم، لأن هؤلاء دخلوا بعهد بأمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي فأحميه حتى يسمع كلام الله. هذه مسألة مهمة وقع فيها هؤلاء الجهال، ولذلك أفسدوا كثيرا وشوهوا بالإسلام تشويها عظيما كما سيأتي إن شاء الله. Kemudian beliau juga menyebutkan di antara bahaya, madarat dan kerusakan mereka. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwasanya negeri-negeri yang ada di sekitar kita ini dari negeri-negeri Islam adalah negeri-negeri yang kafir. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang, berkeyakinan bahwasanya negeri-negeri yang ada dari negeri-negeri kaum muslimin adalah diarul Islam, negeri-negeri Islam. Seperti contohnya negeri-negeri di Arab, Yaman, Mesir, Mamlakah Arabiyah, Suudiyah, Urdun, Yordania, dan seterusnya. Dari negeri-negeri yang kaum muslimin tinggal di sana. Negeri-negeri Arab, semuanya ini adalah negara-negara Islam. Ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka, orang-orang ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya, mereka memandang bahwasanya semua negeri-negeri ini adalah negeri-negeri kafir. Mereka menganggap seakan-akan negeri-negeri tersebut, ibarat kota Mekah dulu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah. Ketika Nabi sallallahu kemudian diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah, karena ketika itu memang Mekah adalah negeri kafir. Dari sinilah mereka kemudian mengkafirkan negara-negara Islam. Dan dari sini pulalah kemudian mereka, orang-orang yang berpemikiran takfir, tidak mau tinggal di negeri-negeri tersebut. Usama bin Laden meninggalkan Suudiyah dan tinggal di Afghanistan karena menganggap Suudiyah, Mamlakah Arabiyah adalah negara kafir, dia harus hijrah darinya. Abu Qatadah yang juga berpemikiran yang sama pergi meninggalkan negerinya menuju Inggris, menuju Britania. Abu Hamzah demikian juga pergi ke Britania. Umar bin Abdurrahman yang juga berpemikiran seperti itu pergi ke Amerika dan seterusnya. Mereka menganggap negeri-negeri mereka adalah negeri-negeri kafir, sehingga mereka harus meninggalkannya, harus hijrah. Mungkin kalau kita sebutkan saat ini, termasuk orang-orang yang tinggal di Indonesia ini, harus hijrah kemana? Ke Syria dan seterusnya. Dan sungguh ada di antara manusia yang ikut pergi bersama mereka. Mereka berkeyakinan wajib untuk hijrah. Seperti ucapan Abu Muhammad Al-Maqdisi, salah satu tokoh mereka, tokoh yang berpemikiran takfir, terorisme, pengkafiran, radikalis. Orang ini, Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang sangat disayangkan banyak di antara pemuda saat ini, termasuk di negeri kita ini, terkagum dengan orang ini, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dia mengucapkan suatu kalimat yang demikian jelek, demikian buruk. Dia mengatakan, saya berkeyakinan dan saya mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan ini, bahwasanya bumi saat ini seluruhnya adalah negeri-negeri kafir, tidak ketinggalan termasuk kota Mekah dan kota Madinah, termasuk negeri yang kafir. Bayangkan, Mekah dan Madinah menurut dia termasuk negeri kafir. Karena yang menguasai Mekah dan Madinah adalah pemerintah Arab Saudi. Lihatlah betapa jelek pemikiran ini, betapa buruk akibat mereka melakukan pentakfiran. Bukan hanya kaum muslimin yang dikafirkan, namun negeri-negeri Islam juga mereka kafirkan. Dan pada kesempatan ini kita akan sebutkan di antara bantahan kepada mereka yang mengkafirkan negeri-negeri Islam termasuk kota Mekah dan Madinah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah sesudah fathu Makkah. Tidak ada lagi hijrah sesudah kota Mekah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dulu ada hijrah dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia. Namun setelah fathu Makkah tidak ada lagi hijrah. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini di dalamnya ada dalil, ada isyarat bahwasanya kota Mekah akan dijaga oleh Allah dan terus menjadi negeri Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara ucapan mereka ini, tokoh-tokoh takfir, tokoh-tokoh radikal, teroris, mengatakan bahwasanya bumi ini semuanya wajib untuk kita bebaskan. Bumi ini semuanya wajib kita bebaskan. Termasuk Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari tauhid. Mereka meyakini masjid-masjid ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Itulah sekilas gambaran orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini salah satu di antara kerusakan mereka. Belum lagi kita saksikan apa yang mereka lakukan berupa pembunuhan-pembunuhan yang zalim mereka lakukan. Mereka membunuh siapa saja yang mereka kehendaki untuk dibunuh. Mereka datang kepada kedutaan-kedutaan besar yang mereka anggap itu adalah kedutaan besar orang-orang kafir, kedutaan Amerika dan seterusnya. Mereka melakukan pengeboman di situ, padahal di dalamnya ada kaum muslimin yang bekerja. Orang-orang muslim yang bekerja di dalamnya. Belum lagi yang meninggal dari orang-orang yang berjalan di jalan kaki. Dan seterusnya. Dibunuh semua ini. Dibunuh mereka semuanya. Padahal dalam Islam mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Mereka orang-orang yang kafir, yang masuk ke dalam negeri Islam dengan izin, dengan visa, dengan izin dari pemerintah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari pemerintah muslimin. Dan mereka harus memberikan atau harus mendapatkan keamanan dan perlindungan. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, jika ada seorang yang musyrik datang kepadamu minta perlindungan, maka berilah perlindungan kepada mereka sampai mereka bisa mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab inilah, dengan pemikiran-pemikiran ini, subhanallah, Islam menjadi jelek wajahnya. Mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan mereka telah menjelekkan Islam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari ini semuanya. Walidhalik najid fi al-haqiqah anna hadhihi al-jama'at wal-irhabiyyah fi al-haqiqah صنعها أعداء الإسلام، صنعها أعداء الإسلام، أو على أقل الأحوال إن لم يصنعوها فعلى الأقل وظفها، وظفها أعداء الإسلام. وبالحقيقة إذا نظرنا إلى داعش وكيف برزت إلى سطح الوطن العربي، نجد أنها صنيعة لأعداء الإسلام، صنعتها الدول الغربية، وتستفيد منها أيضا إيران لتحقيق مصالحها. ولذلك تجد أن داعش لا تفعل شيئا ولم تفعل شيئا من قبل في إيران، قاعدة داعش لم تفعل شيئا في إيران ولا طماشة واحدة، طماشة حتى ألعاب نارية ما وجدناها ولا سمعنا بها في إيران، بينما نجد أن داعش يخترق الجبال ويخترق ويعني يصل مئات الكيلومترات حتى يصل إلى قلب المملكة العربية السعودية فيفعل فيها التفجيرات وأنواع العنف والإرهاب في معسكرات، في مساجد، في مساجد الشيعة أيضا حتى في السعودية يفعلون هذه الإجرام حتى يفجروا فتنة ما بين أهل السنة والشيعة في السعودية، حتى يقوم الشيعة ويطالبون بكذا وكذا ونريد كذا كذا ونحن لماذا يعني محتقرون ولماذا نحن ضعفاء إلى غير ذلك. فهذه التنظيمات توظفها أعداء الإسلام، يوظفها أعداء الإسلام بدليل أولا، أو الغاية من ذلك من هذا التوظيف أولا حصد الشباب، حصد الشباب بمعنى أنهم يقتلون الشباب. فإذا أقيم داعش في العراق أو في سوريا يأتي إليه الشباب من كل مكان، يأتون إليه من تونس، من المغرب، من الجزائر، من اليمن، من السعودية، من تونس وحدها فقط، تونس وحدها ما يقارب 3000 شاب، 3000 شاب ذهبوا إلى داعش من تونس. فلما يذهب الشباب كلهم إلى داعش ثم تأتي الطيران، يأتي الطيران ويضربهم، لا شك أن هذه مصلحة يريدها أعداء الإسلام، مصلحة لهم، قتل الشباب وسفك دمائهم وإزهاق أرواحهم، شباب أنفقت عليهم الدول في التعليم، قامت عليهم أسر في الحضانة، في التربية، ثم بعد ذلك تذهب هذه الثمرة، ثمرة الشباب، ويصبح المجتمع خالي من الشباب، الشباب ضعيف، كليات فارغة والمجتمع فارغ. لا شك أن هذه مصلحة يريدها أعداء الإسلام. من مصالحهم كذلك، من مصالح إقامة داعش تشويه الإسلام. أنتم تعرفون أن داعش تذبح ذبحا، داعش عندها أنواع من القتل، يذبحون ويرمون بالشخص من على الجبال، وربما ربطوه بالسيارة وسحبوه في الشارع، وربما صلبوه بالجدار، وربما يعني فعلوا فيه أشياء تصور، وهذه الأشياء تتصور تذاع في الأخبار الأوروبية، قنوات الفرنسية، قنوات البريطانية، قنوات، هذه كلها تذيعها. قل انظروا، انظروا ماذا يفعلون يعني هؤلاء المسلمون، الشباب مسلم ماذا يفعلون بالناس. وهكذا قضية الهجوم على الكرد والأكراد، قتال الأكراد، كذلك قتال اليزيديين، هجموا على اليزيديين وأخذوا نساءهم وباعوهم في الأسواق، كل هذا تشويه بالإسلام، دخولهم إلى ما يسمى بمكان الآثار وضرب الآثار، كل هذا تشويه للإسلام والمسلمين. يريد أعداء الإسلام أن يصوروا أن هؤلاء مجرمون، وهم في الحقيقة أغلب قادة داعش، أغلب القادة يعملون مع المخابرات الغربية. Kemudian beliau menyampaikan menyampaikan perkara yang sangat penting juga untuk kita ketahui. Hakikatnya, jamaah ini yang berpemikiran terorisme, radikalisme, ISIS, orang-orang ISIS, Daesh, Qaeda, sesungguhnya mereka dimunculkan, ditumbuh kembangkan dan dibuat oleh musuh-musuh Islam. Atau setidaknya, ya, musuh-musuh Islam telah memperalat mereka. Ya, mereka adalah kelompok-kelompok jamaah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Atau setidaknya musuh-musuh Islam telah memperalat mereka. Jika kita melihat orang-orang ISIS saat ini, sangat tampak fakta-fakta yang menunjukkan bahwasanya ISIS atau Daesh yang membuatnya adalah negeri-negeri barat, musuh-musuh Islam, al-Yahud. Baik. Dan juga keberadaan mereka ini diambil faedahnya oleh orang-orang Iran untuk mewujudkan maslahat-maslahat mereka. Orang-orang Syiah Rafidhah juga memanfaatkan adanya kelompok-kelompok ini untuk mewujudkan maslahat mereka. Kita saksikan saat ini, apakah ISIS, Daesh pernah melakukan kerusakan, penyerangan di Iran? Sama sekali tidak. Walaupun sekali, sama sekali tidak. Tidak pernah kita mendengar ini terjadi. Atau bahkan di negeri-negeri kafir. Sementara yang kita saksikan, orang-orang ISIS, orang-orang Daesh, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Padang pasir mereka tempuh, gunung-gunung mereka daki, sampai mereka masuk ke dalam jantung Mamlakah Arabiyah Saudiyah, jantung Kerajaan Arab Saudi. Tidak dilakukan di situ banyak kaum muslimin. Mereka melakukan pengeboman, mereka melakukan peledakan di negeri Islam ini, bahkan di tengah-tengah markas atau terkumpulnya para tentara misalnya. Mereka melakukan ini. Mereka juga membuat fitnah, melakukan pengeboman. Sampai kemudian juga di antara yang terwujud dan diambil faedahnya oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Iran adalah terjadinya perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Sehingga orang-orang Syiah mereka mengatakan, kami ini orang-orang yang lemah, kami ini orang-orang yang dizalimi. Yani orang-orang Syiah ingin mengambil manfaat dari adanya Daesh ini. Kalau kita tilik, mungkin kita bisa menyebutkan beberapa maslahat, beberapa manfaat yang bisa diambil oleh musuh-musuh Islam. Di antara manfaat yang diambil oleh musuh-musuh Islam dengan adanya ISIS atau Daesh dan yang berpemikiran seperti pemikiran mereka, ISIS atau Daesh berhasil mengumpulkan para pemuda. Ketika mereka mengumumkan telah mendirikan daulah Islam, banyak para pemuda yang datang mendatangi mereka. Dari Tunisia, dari berbagai macam penjuru. Bahkan kalau kita perhatikan dan kita melihat fakta, para pemuda dari Tunisia sendiri, kurang lebih ada 3.000 orang bergabung dengan ISIS. Berkumpul para pemuda dari berbagai macam penjuru bergabung dengan orang-orang ISIS. Kemudian, musuh-musuh Islam melakukan serangan udara, melakukan pembunuhan kepada para pemuda ini, sehingga habislah para pemuda-pemuda Islam. Para pemuda generasi muda yang telah ditarbiyah, yang telah dididik oleh negara, negara mengeluarkan harta untuk mendidik mereka, untuk menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang membela Islam, kemudian begitu saja habis, diserang oleh musuh-musuh Islam. Karena mereka telah terkumpul dan bisa dikumpulkan orang-orang Daesh. Sehingga negeri-negeri Islam kehilangan para pemuda. Kosong dari pemuda. Ini diantara maslahat yang bisa diambil oleh musuh-musuh Islam. Mereka bisa menghancurkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Kemudian diantara kejelekan. Dan sekaligus ini adalah manfaat yang dipetik oleh orang-orang kafir. Musuh-musuh Islam, Daesh, mereka manfaatkan untuk menjelekkan wajah Islam. kita perhatikan, orang-orang ISIS melakukan pembunuhan dengan berbagai macam pembunuhan yang sangat sadis. Mengambil orang, dilemparkan dari atas gunung, orang dibunuh dengan cara diikat, ditarik dengan dua mobil, dipukul kepalanya, dipotong-potong dengan menggunakan pisau, dan seterusnya. Berbagai macam jenis pembunuhan-pembunuhan keji dilakukan oleh orang-orang ISIS. Kemudian mereka rekam, mereka simpan, dan mereka sebarkan. Ya, orang-orang kafir memanfaatkan video-video ini atau gambar-gambar ini disebarkan di berita-berita di Prancis misalnya, Inggris, Britania, di negara-negara kafir yang sesungguhnya banyak mungkin orang-orang yang ingin masuk dalam agama Islam. Namun kemudian dengan adanya orang-orang ISIS ini seakan-akan dikatakan, coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Itulah orang-orang Islam. Hakikat kaum muslimin, orang-orang yang sadis, orang-orang yang melakukan kekejian. Ya, demikian di antara maslahat yang diambil oleh musuh-musuh Islam dengan adanya kelompok-kelompok sesat seperti ISIS. Wallahu a'lam. أيضا من الأشياء العجيبة لهذه الجماعات أنها تهدد الدول العربية والإسلامية. فمثلا تهدد مصر. أنتم تعرفون الآن أن مصر معها اشتباكات مع بعض الجماعات في سيناء. أيضا تهدد السعودية. أيضا الجماعات تهدد ليبيا، بل احتلت ليبيا وأفسدت فيها. وهنا سألوا أنفسكم سؤالا واحدا، لماذا إسرائيل تعيش بأمان؟ لماذا إسرائيل تعيش بأمان؟ ما تسمى بدولة إسرائيل، يعني تل أبيب تعيش بأمان؟ بل ذكرت بعض المصادر أن أكثر من 1000 شاب من داعش من المجروحين والمصابين أنهم يتعالجون في مستشفيات تل أبيب. وقد نقلت هذا الخبر بعض القنوات ولم يكذبه أحد. نعم. Kemudian di antara seruan-seruan yang sangat mengherankan dari Daesh atau ISIS, ini seruan yang mengherankan. Mereka mengumumkan ancaman kepada negara-negara Islam. Negara-negara Islam diancam. Mesir, mereka ancam. Saudiya, mereka ancam. Libya, mereka ancam. Bahkan mereka telah melakukan kerusakan di negeri-negeri tersebut. Yakni kaum muslimin dalam keadaan mereka takut-takuti. Dalam keadaan mereka ancam. Dan di sebagiannya mereka telah melakukan kerusakan di negeri-negeri Islam. Di sini, saya akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda semuanya. Dalam keadaan kaum muslimin negara-negara Islam ditakut-takuti oleh mereka, kenapa kita saksikan orang-orang Yahudi di negara Israel, mereka hidup dengan aman, hidup dengan tenang? Ini pertanyaan beliau. Bahkan disebutkan, yakni kenapa mereka tidak diancam oleh orang-orang ISIS ini? Mereka tidak melakukannya kepada negara Yahudi ini. Bahkan sumber-sumber yang terpercaya disebutkan atau menyebutkan bahwasanya para korban-korban luka-luka dari orang-orang ISIS, lebih dari 1000 pemuda yang terluka, itu dirawat di rumah sakit Tel Aviv, Israel. Mereka diobati, mereka tinggal di negeri tersebut. Nah. الخلاصة نريد أن نحذر الشباب من هذه الجماعات ونريد أن نبين أن دعوة أهل السنة دعوة بريئة من هذه الجرائم ومن هذا التشويه. دعوة أهل السنة مبنية على السير خلف العلماء، مبنية على السير خلف العلماء. هذه الجماعات داعش القاعدة ليس لها علماء، عندهم شباب، أغلب من يتبعونهم شباب، وقادتهم هم أنفسهم صغار وشباب، ليسوا من أهل العلم فضلا عن كونهم من كبار أهل العلم. فهذه مزية دعوة أهل السنة تختلف عن هذه الدعوات، بل تبرأ منها بل وتتكلم وتحذر منها. حذرت دعوة أهل السنة من هذه الطرق، حذرت بالكتابة، كتبت، ألفت، حذرت بالمحاضرات، حاضرت وبينت وبصرت، وحذرت بالخطب، خطب الجمعة. حتى ولله الحمد صارت الأمور واضحة عند كثير من الشباب، بل وفتح مشايخ أهل السنة بيوتهم للمناظرة والمناقشة. وقد جاءنا كثير من الشباب المغتر، من هو عنده بيعة، بعضهم عنده بيعة، قد بايع وقد عاهد أنه يستمر في هذا الطريق، يأتي ويستفسر ويسأل ويقول أنا ما أعرف كيف الحل كيف العمل. فنقول له إن هذا الطريق ليس هو طريق أهل العلم، وليس هو طريق الصواب، بل هو طريق الفساد. وأنت إذا سرت على هذا الطريق تموت على بدعة، والواجب عليك أن تتبرأ من هذا الطريق، وليس عليك شيء إلا إذا بايعت وحلفت الله عز وجل. أما إذا بايعت فقط فليس عليك شيء، لكن إذا بايعت وحلفت فإنه يلزمك أن تكفر. فمثلا لو قلت أبايعكم والله الذي لا إله إلا هو على كذا وكذا وكذا، فهنا يلزمك الكفارة. وهذه فتوى شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل، وإلا فليس عليك شيء. ومن شدة بيان أهل السنة لهذا الأمر وصلت تهديدات كثيرة جدا من هؤلاء القوم من داعش من القاعدة. هددوا المشايخ وأوعدوهم وخوفوهم وقالوا لهم إن لم تسكتوا عنا سنفعل فيكم وسنفعل فيكم. ولكن أهل السنة ولله الحمد ماضون، أهل السنة يحذرون ويبينون. السبب في ذلك بارك الله فيكم أن هذا واجب أخذه الله على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذلك نحذر الشباب، الزموا طريقة أهل السنة. طريقة أهل السنة نعود إلى ما كنا قد بدأناه في بداية المحاضرة، أنه دعوة أهل السنة دعوة مبنية على السير على طريقة الصحابة. ما قاله الصحابة نحن نقوله، وما نهى عنه الصحابة فنحن ننهى عنه، وأي شيء سكت عنه الصحابة نحن نسكت عنه، فنحن نتبع طريق الصحابة. لذلك تجد الآية القرآنية تبين هذا بمعنى مختصر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، الذين ماذا اتبعوهم ساروا خلفهم. فنحن إن شاء الله نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يكتبنا وإياكم الصالحين من هؤلاء الذين يتبعون الصحابة ومن المهاجرين والأنصار، فنحن نتبعهم. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين، هذا المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء الأنصار، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثالث، القسم الثالث من هم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نسلك طريق الصحابة لا نزيد. المشكلة التي تحصل فيما بيننا وبين الآخرين أنه لا يفهم دعوتنا، لا يفهم دعوتنا، ويقول أنتم متشددون وأنتم كذا، وفي الحقيقة أن دعوتنا مبنية على أن هذا قاله الصحابة فنحن نفعله، وهذا لم يفعله الصحابة فنحن لا نفعله فقط. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه مشى في جنازة فسمع رجلا يعطس، يعطس. الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا قال الرجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا يعني بعض الناس إذا سمع هذا يقول ما شاء الله كلام طيب، الحمد لله، حمد كلام طيب، الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة فيها خير، لكن انظر ماذا قال ابن عمر. ابن عمر ماذا قال؟ ابن عمر يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله فقط لا تزد. هذا الرجل زاد والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا قال ابن عمر؟ هل قال ابن عمر ما شاء الله جزاك الله خير كلام طيب تشكر على هذا؟ أبدا. قال ابن عمر وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هكذا علمنا. فبعض الناس إذا قلت له أن الصحابة لم يفعلوا هذا الشيء ما فعلوه، ويأتي ويقول أنتم ما تحبون كذا وأنتم ما تريدون ذكر الله وأنتم ما عندكم كذا وكذا، والمسألة كلها كما ذكرت لكم. نعم. Al-Khulasah, kesimpulannya dalam majelis ini kita ingin memberikan peringatan kepada para pemuda dari pemikiran-pemikiran ini, dan kita juga mengingatkan bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti mereka. Namun dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang dibangun di atas jalannya para ulama. Jadi dakwah Ahlus Sunnah berjalan di belakang para ulama. Sementara mereka, ISIS dan yang sepemahaman dengan mereka, tidak ada pada diri mereka, tidak ada pada tubuh mereka para ulama sama sekali. Tidak ada ulama di tengah-tengah mereka. Mereka adalah orang-orang yang masih muda, jahil, tidak memiliki ilmu. Jangankan seorang alim biasa, tidak ada, apalagi para pembesar, para ulama, kibarul ulama, tidak ada pada mereka. Inilah salah satu keistimewaan dari keistimewaan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan pemikiran-pemikiran ini, walhamdulillah terus berupaya memberikan peringatan kepada umat manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah terus mengingatkan tentang kejelekan jalan-jalan ini di dalam muhadharah-muhadharah, di dalam khutbah-khutbah Jumat, dalam tulisan-tulisan, yakni berupaya Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengingatkan para pemuda dari pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Sampai walhamdulillah kita dapatkan para ulama kita, mereka membuka rumah mereka, membuka diri mereka untuk menerima para pemuda yang telah tertipu dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, untuk memberikan penjelasan dan untuk menjelaskan apa-apa yang masih menjadi iskal atau tidak dipahami oleh mereka. Pernah suatu saat juga datang kepada kami, kepada saya, beberapa pemuda, banyak pemuda yang datang kepada saya dari para pemuda yang mereka tertipu dengan orang-orang ISIS. Bahkan mereka telah sampai kepada tingkat memberikan baiat, menyampaikan sumpah-sumpah setia kepada ISIS. Datang kepada kami, apa yang seharusnya kami lakukan? Meminta penjelasan, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Kita telah berbaiat, apa yang seharusnya kita lakukan? Tapi di antara yang beliau sampaikan sebagai jawaban, wajib atas engkau untuk mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meninggalkan apa yang telah engkau ucapkan berupa sumpah setia kepada orang-orang ISIS. Dan tidak ada apapun atas engkau, yakni tidak ada kafaroh, walaupun engkau telah mengucapkan sumpah setia. Kecuali jika di dalam sumpah setiamu, engkau menyebutkan sumpah dengan nama Allah, misalnya saya berjanji untuk taat kepada Daesh demi Allah, jadi dengan menyebutkan sumpah, maka engkau membayar kafarah. Ini pendapat dan fatwa Syekh Mukbil, Syekh kami. walaupun yang benar dalam masalah ini sama sekali tidak ada kafarah insyaallah. Yang ditinggalkan, sudah tinggalkan, walaupun sudah menyampaikan sumpah setia kepada mereka. Dan ketahuilah, di antara semangat Ahlu Sunnah, ya, di dalam mengingatkan pemikiran-pemikiran sesat ini, mereka terus memberikan peringatan, walaupun diancam oleh Daesh. Sungguh banyak para ulama yang mereka terus memberikan peringatan-peringatan dan penjelasan kepada umat, namun tidak juga mereka berhenti, walaupun mendapatkan ancaman-ancaman. Banyak di antara masyayikh, syekh-syekh kita, yang diancam oleh mereka. Namun terus Ahlu Sunnah wal Jamaah berusaha untuk menjelaskan kepada umat kesesatan mereka. Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, inilah yang mereka lakukan. Berjalan di atas jalan para sahabat. Berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang seharusnya ya, dilakukan. Termasuk yang dilakukan oleh para ulama, mereka menjelaskan, terus mereka jelaskan kebenaran walaupun diancam. Karena inilah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka. La tubayyinunahu linnas wala tattumuna. Kalian jelaskan kebenaran kepada manusia dan tidak engkau sembunyikan. Tidak disembunyikan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu menjelaskan kepada manusia tentang kejelekan, tentang pemikiran-pemikiran yang rusak. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berjalan di atas jalannya para sahabat. Inilah jalan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berjalan di atas jalannya para sahabat. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala selalu mendapat atau kita dapatkan Allah memuji As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Allah memuji para sahabat, al-muhajirin wal anshar. Kemudian Allah juga memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang ittiba kepada para sahabat. Di dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Allah sebutkan yang pertama kali orang-orang muhajirin, kemudian Allah puji orang-orang al-ansar, ini para sahabat. Kemudian yang ketiga, perhatikanlah, Allah juga memuji orang-orang yang datang sesudah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman al-ayah. Dan juga orang-orang yang datang sesudah mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang datang sesudah mereka. Yang mengikuti jalan para sahabat. Yang mengikuti jalan para sahabat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut mereka yang baik. Naam, wajib bagi kita untuk mengikuti jalan para sahabat. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun masalahnya saat ini banyak di antara manusia yang tidak faham dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Banyak di antara manusia yang tidak faham dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat atau kita melarang sesuatu yang dilarang oleh para sahabat, manusia karena tidak faham, kenapa kalian melarang sesuatu? Padahal ini kebaikan menurut sebagian manusia. Padahal yang kita sampaikan adalah apa yang diucapkan oleh para sahabat. Apa yang kita larang adalah apa yang dilarang oleh para sahabat. Itulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebuah kisah disebutkan oleh beliau, sebuah riwayat disebutkan oleh beliau. Riwayat sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab pernah melewati ada seorang yang bersin. Ketika bersin, orang ini mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Padahal yang disyariatkan oleh Rasul adalah hanya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Orang ini menambah dengan salawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin sebagian kita ketika mendengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah dan menambah dengan salawat, kita akan mengatakan ini ucapan yang baik, ini ucapan yang bagus. Namun apakah Ibnu Umar juga mengatakan demikian? Masya Allah, ucapanmu adalah ucapan yang baik. Engkau telah menambah sesuatu yang baik. Engkau telah menambah salawat. Ternyata tidak demikian dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar orang ini bersih, mungkin mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan Ibnu Umar tahu yang disyariatkan oleh Rasul hanya mengucapkan alhamdulillah, maka Ibnu Umar memberikan peringatan, ketahuilah wahai fulan, saya juga berselawat, saya juga mengucapkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah, namun tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bersin, cukup mengucapkan alhamdulillah. Demikianlah dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah, terus berupaya berada di atas jalan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. وهكذا من الأسس التي تسير عليهم تسير عليه دعوة أهل السنة أنهم ينبذون الحزبيات وينبذون يخالفون طريق الجماعات الموجودة. فأهل السنة يدعون إلى الله عز وجل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرون مشروعية أن يكون هناك أمير في وقت حضر أو أن تكون هناك بيعة، لأننا نعتقد أن الحاكم مسلم، لا يجوز لنا أن نشق العصا وأن ننفرد بأنفسنا بأمير نتلقى الأوامر من جهة هذا الأمير، بل نحن مع جماعة المسلمين، لكن لنا مرجعنا من جهة العلم، نسأله ما حكم الشرع في كذا، ماذا يجب علينا أن نفعل في حالة كذا وكذا. نعم، أما أمير يكون مرجعا سياسيا لنا نرجع إليه ولا نصدر إلا عن رأيه كما تفعل بعض الجماعات الموجودة، فهذا ليس من طريقتنا طريقة دعوة أهل السنة. فمثلا جماعة الإخوان، مثلا موجود عندهم أمير في كل منطقة، أمير يعني مثلا في منطقة صغيرة هذا أمير، المناطق الصغيرة أمير، ثم المنطقة الكبيرة يكون فيها أمير، ثم المناطق كلها في البلد يكون فيها أمير كبير، ثم أمراء البلدان كلهم يندرجون تحت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي من شرطه أن يكون مصريا، شرطا أن يكون مصري، ما في شرط، ما في أمير مرشد عام يكون عراقي أو يمني، لا بد أن يكون مرشد العام من مصر حتى لو كان سنه صغيرة، ما هي مشكلة، المهم أن يكون الوطن من مصر. المراقب لكل بلد ممكن أن يكون يعني مراقب في اليمن يمني، مراقب في العراق عراقي، لكن كلهم يندرجون تحت المرشد العام. من هو هذا المرشد العام؟ المرشد العام هذا من هو؟ كم مستواه العلمي؟ هل هو استحق أن يكون مرجعا لجماعة تصل إلى عشرات الملايين؟ الجواب لا، ولكنها الحزبية التي يعني فرقت المسلمين. ممكن تناقش واحد من الإخوان المسلمين وتبين له وهو لا يستقل له كذا، أنت تفتي بكذا وكذا، أنت تتكلم بعلم وبينة وبصيرة وحجة من الكتاب والسنة، وهو لا يستطيع أن يخرج عما قرره المرشد العام. المرشد العام قال كذا وكذا، إذا انتهينا. من قال هذا؟ في أي شرع هذا؟ هل هذا هو الإسلام؟ الجواب لا. فلذلك أهل السنة يخالفون الجماعات الموجودة على رأسهم جماعة الإخوان. جماعة الإخوان المسلمين يعني هذه مخالفة واحدة، عندهم مئات المخالفات عند الإخوان المسلمين، ولا يقيمون دعوة، لا يقيمون وزنا لدعوة التوحيد، أضف إلى ذلك أنهم لا يقيمون وزنا للسنة كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز، وأيضا يفرقون المسلمين. الإخوان المسلمون ما أتوا في بيئة إلا وينصبون العداوة للحاكم دائما، ما يأتي في بيئة الإخواني ما يقول أنا واحد من المسلمين، لا، ما يأتي في بيئة إلا وهو ينصب العداوة للحاكم ويسعى ويلف ويدور من أجل أن ينقلب على الحاكم ويصل إلى الحكم. هذه هي أفكار الإخوان المسلمين. أهل السنة ما يسعون للحكم، يعني بمعنى أن أهل السنة لا يدخلون العمل الديمقراطي وإلى غير ذلك من هذه الأشياء الموجودة ويتخذونها وسيلة الدخول. لا، أهل السنة دعوتهم دعوة علم، دعوة علم، تعليم، توضيح، بيان، دعوة التوحيد، هذه دعوة الأنبياء. الأنبياء ساروا على هذا الطريق ونحن إن شاء الله تعالى خلفهم سائرون بإذن الله عز وجل. Kemudian demikian pula di antara keistimewaan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah mengajak kepada fanatisme hizbiyah. Dan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti ini berbeda dengan dakwah jamaah-jamaah yang ada yang mengajak kepada hizbiyah, fanatik kepada mereka. Seperti diantaranya yang ada pada jamaah-jamaah yang ada, mereka melakukan adanya bai'at untuk jamaah mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, tidak seperti itu. Kenapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memandang adanya bai'at, yakni bai'at kepada jamaah-jamaah yang ada. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya pemerintah yang ada saat ini adalah pemerintah muslim. Bai'at kita kepada mereka, ketaatan kita adalah kepada mereka, pemerintah kaum muslimin. Dan kita tidak memisahkan diri dari pemerintah. Kita tidak melakukan pemberontakan kepada mereka. Kita bersama jamaah kaum muslimin di bawah pemerintah kaum muslimin. Sebagai contoh misalnya, jamaah-jamaah yang menyeru pada hizbiyah, yang terkandung di dalamnya penyimpangan-penyimpangan seperti yang telah kita sebut, adanya bai'at-bai'at yang bukan bai'at kepada pemerintah yang sah, adalah jamaah Ikhwanul Muslimin. Di tubuh jamaah ini, mereka membentuk keamiran. Ada pemerintah di dalam pemerintahan. Setiap daerah ada amir, ada pemimpin. Daerah yang kecil ada pemimpin. Daerah yang lebih besar ada pemimpin. Terus, semakin besar ada pemimpin. Mungkin ada bupati di suatu tempat dengan bahasa seperti itu, atau yang sama dengan itu, atau yang semisal. Ada pemimpin, amir, di setiap apa, di setiap wilayah. Sampai kepada pemimpin yang paling tinggi, Al-Mursyidul Am, pemimpin yang paling tinggi, yang diantara syaratnya adalah seorang Mesir. Karena jamaah Ikhwanul Muslimin memang dibentuk dan dibuat di negara ini, di Mesir. Jadi pemimpin tertinggi adalah harus dari orang Mesir. Tidak mungkin dari Irak, tidak mungkin dari Yaman. Sampai walaupun pemimpin itu masih kecil tidak masalah. Yang penting dari Mesir. Ini contoh dakwah yang menyeru pada hizbiyah, bukan dakwah yang diikuti atau dilalui oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Keberadaan mereka adalah menceraibaikan kaum muslimin. Menceraibaikan kaum muslimin. Dan mereka tidak bersandar kepada ilmu Alkitab wa Sunnah. Mereka bersandar kepada fatwa-fatwa Mursyidul Am walaupun menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang berdakwah seperti dakwahnya para nabi, para rasul. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, tidak seperti dakwah Ikhwanul Muslimin yang ketika mereka masuk dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah negeri, mereka membuat kerusakan. Mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam parlemen dan seterusnya untuk kemudian menguasai. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berdakwah sesuai dengan jalannya para nabi, para rasul. Dakwah, tauhid, dan seterusnya. Ini diantara penyimpangan dari Ikhwanul Muslimin. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Mi'at, beratus-ratus penyimpangan dari penyimpangan jamaah Ikhwanul Muslimin. Naktabi bahadal qadar insyaAllah ta'ala wa ba'da salat bi'inillahi azzawajal nuasal bi'inillahi. Baik. Kita cukupkan sementara sampai pembahasan ini dan insyaAllah ba'da salat kita akan melanjutkan beberapa kalimat. Alhamdulillah.